Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya di sini? Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Cahaya Hati bersama saya Anita Pohan, dan hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menariknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jodoh juga juga bersama sepaket dengan cobaannya. Buat Anda yang mungkin sudah berumah tangga bisa merasakan naik turunnya dalam kehidupan pernikahan. Sekarang kita akan membahas mengenai sabar di antara pasangan suami istri. Bersama kita di studio setelah hadir Ustadz Wijayanto yang akan membahas mengenai sabar dalam hubungan suami istri. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, aman, terkendali, sehat. Pernikahannya dalam keadaan sabar antara pasangan suami istri. Alhamdulillah, kalau lah nggak sabar sudah nggak sampai. Istri saya sudah 3 anaknya. Gitu aja. Istri saya sedang menyaksikan sekarang, jangan ini ya. Jadi betul-betul saya nggak ada fitnah. Istri saya itu 3 anaknya. Maksud saya bahwa kesabaran itu modal hidup orang berkeluarga. Betul. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu diangkat menjadi nabi, maka ditawari, ya Muhammad, Jibril menawari, kamu ingin jadi mulkan nabiya atau abdan nabiya? Ingin jadi nabi yang kaya raya, yang wah semua kekayaan ada pada dirimu, yang kamu jadi penguasa, atau kamu ingin jadi abdan nabi ya, nabi yang rakyat jelata, rakyat biasa. Apa sabda Rasulullah? Saya ingin jadi nabi yang rakyat biasa saja, yang sehari saya bisa makan sehingga saya bisa bersyukur, dan kadang-kadang saya kurang makan sehingga bisa sabar. Karena kunci hidup kalau pengen bahagia dunia akhirat, dua hal yang harus ada. Ibarat kita ingin terbang ke surga, maka dua sayap ini. Satu sayap kesabaran, dua sayap syukur. Sabar dan syukur inilah yang menjadi modal kita supaya kita betul-betul nanti bisa meraih surganya Allah. Masalahnya adalah sekarang tidak mudah untuk melahirkan itu, meskipun mudah untuk membahasnya. Betul. Tapi sangat berat untuk mempraktekannya. Kadang-kadang orang mengatakan sabar, padahal dia sendiri sambil marah-marah. Berarti hatinya sudah tidak sabar. Bahkan ada seorang suami kepada istri yang luar biasa. Satu ketika suami ini betul-betul merasa bahagia dengan istrinya, sehingga kerjanya pun luar biasa. Dia kerja mati-matian untuk membahagiakan istrinya. Maka sesampai di rumah, suami ini dalam kecapeannya minta tolong pada istri. Ya istri, tolong perahkan susu. Disuruh ngambilkan susu yang di belakang karena dia punya ternak. Tapi di tengah-tengah diperahkan susu ini ternyata suami itu tertidur. Ini seorang sahabat Nabi. Di tengah-tengah tertidur inilah, maka istri balik ke kamarnya mau diserahkan susunya, ternyata suami sudah tidur. Maka istri itu menunggu sampai pagi, sampai terbangun, karena takut kalau dibangunkan capek sekali. Orang kalau sudah capek begitu tidurnya pulas kan, dengan dikasih susu, dikasih uang 1 juta pun mending tidurnya. Apalagi kalau sudah tidur dibiarkan, bangun-bangun kasih uang 100 juta lebih senang lagi. Nah, begitu rupa, maka di tengah-tengah bangun, istri itu sengaja enggak tidur menunggu susu ini. Begitu bangun, ini susu yang kau minta kemarin sore itu. Kemarin sore sudah minta perahkan, pagi mau subuh, ini suruh minum. Masya Allah, kamu enggak tidur. Saya khawatir begitu kau bangun, kau tanyakan susunya mana, aku enggak bisa menyerahkan, kamu ngambil sendiri. Berarti saya tidak amanah sebagai istri. Maka kata suami, bagaimana istri yang seperti ini? Saya berbahagia sekali, beruntung sekali punya istri kok luar biasa. Maka tidak ada hal lain yang patut saya syukuri, apapun yang kau mintai istriku, saya akan penuhi. Apa kata istrinya? Baik, kalau kamu memang begitu, maka saya minta satu saja. Minta apa? Minta talak, minta cerai. Na'udzubillahi minadzalik, masyaallah, haula wala quwata illa billah. Langsung kaget, betapa istri yang begitu baik minta cerai. Apa alasan? Nanti kita berhadapan dengan Rasulullah, saya akan jelaskan di hadapan Rasulullah. Apa alasannya? Nanti saya jelaskan di sana. Maka di tengah-tengah berjalan ini sama-sama naik kuda, ternyata kudanya itu terpeleset. Sehingga jatuhlah di tengah jalan itu, suaminya jadi terkilir menjadi kesleo. Maka suaminya mengatakan, hei suamiku, aku mencabut permintaan talak. Loh kenapa? Nanti saya jelaskan di rumah. Melatih kesabaran ini tadi. Sampai di rumah, maka dibacakan satu ayat bahwa suami istri yang baik yang betul-betul Allah ridhoi pasti ada tantangannya. Kita ini bersuami istri kok enggak pernah cekcok, enggak pernah ada tantangan. Saya khawatir jangan-jangan suami istri kita ini enggak benar. Maka setelah aku melihat ada tantangan, ada cobaan, engkau terkilir tadi, engkau keselio tadi, disitulah maka saya bahwa ini adalah tantangan bagi kita. Sehingga kamu tidak selalu pergi terus menjadi Bang Toyib, saya tersinggung ini karena jarang pulang itu. Dan aku bisa menikmati bagaimana bisa berkhidmat dan melayani engkau sepanjang hari. Dengan keselio kamu gak kemana-mana, maka hari-hari hanya untukmu. Pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang di studio, ada satu hal yang perlu saya garis bawahi bahwa apapun yang kita lakukan kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan, maka sifat sabar itu penting. Allah berfirman dalam surat An-Najm, boleh saya dibacakan Anissa, ayat 24, Allah berfirman dengan sederhana kenapa kita harus sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Ya, dibaca sekali lagi, coba kita perhatikan. Ya, siap. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Kalau itu ditanya kepada kita, apakah cita-cita kita semuanya tercapai, Bu? Belum tentu. Ya, jelas tidak. Di Indonesia ini yang pengen jadi presiden berapa? Banyak, kalau semua tercapai malah kacau. Maka satu yang harus kita catat adalah tidak semua cita-cita manusia di dunia ini tercapai. Ini penting menjadi garis bawah supaya kita ada nilai sabar, supaya nanti ini modal utama untuk kita bahas di segmen berikutnya. Oke, Ustaz, menarik ya. Sekali. Mungkin kita akan melihat bagaimana kesabaran dan syukur itu ya, menjadi fondasi bagi kehidupan rumah tangga. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati, kita masih membahas mengenai topik sabar dalam pernikahan. Tadi Ustaz Wijayanto sudah memberikan surat Al-Najm ayat 24 yang isinya menyatakan bahwa segala cita-cita belum tentu tercapai, Ustaz. Ya, jadi apa yang kita cita-citakan kepada pasangan kita itu belum tentu bisa terwujud. Tercapai. Karena kita pengennya kan suami itu ya sempurna. Tapi mana sih ada orang sempurna di dunia ini? Mungkin suaminya ganteng tapi utangnya banyak. Mungkin istrinya cantik tapi makan banyak, tidur betah, ngorok, kentutan, bau, hidup lagi. Kadang-kadang seperti itu. Kadangnya orangnya cerewet, bawelnya luar biasa. Padahal orangnya cantik. Ada orangnya sudah pinter, cantik, tapi sakit-sakitan. Nah, berarti kan ada cita-cita yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, makanya satu ayat lagi untuk menjelaskan ini. Di dalam surat Al-Hadid, surat besi itu, bicara tentang Al-Hadid ayat 23. Apa sikap temperatur batin yang harus kita bangun kalau ayat 23 surat Al-Hadid. Tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Satu, jangan kita terlalu sedih. Sedih itu boleh, tapi terlalu sedih. Hanya enggak jadi apa, terus jadi pakaian dalam, lari-lari kemana-mana, hanya enggak kepilih pilkada. Karena ini penting, karena nanti enggak jadi anggota legislatif langsung manjat tower, terus pakai celana dalam, lari-lari ke sana kemari, enggak bisa nyalur utang terus ke sana kemari. Jangan sampai seperti itu, jangan terlalu sedih. Karena yang nyalonkan dengan yang jadi pasti banyak yang mana, Bu? Yang nyalonkan, itu termasuk yang jadi presiden tadi. Yang pengen jadi presiden banyak, tapi yang jadi satu saja. Berarti ya, harus perlu ada kekuatan iman untuk mengantisipasi itu. Kalau apa yang kita inginkan tidak tercapai. Itu apalagi juga pasangan suami istri juga seperti itu. Diteruskan. Dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Iya, kalau kita jadi sesuatu yang kita harapkan, belum, jangan terlalu gembira. Jadinya sombong nanti. Jadi sombong, jadi lupa daratan. Begitu jadi ini langsung jadi visi di porno. Padahal dulu baik-baik, soleh-soleh. Begitu ada kekayaan, ternyata malah bikin ya baik bagi kita. Nah, apalagi pasangan suami istri. Dulu ketika miskin begitu rukun, begitu agak kaya sedikit sudah mulai. Mulai pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Nah, ini sudah cobaan berarti. Maka pasangan suami istri harus ada kesabaran. Kesabaran itu menjaga ketaatan terus kepada Allah. Itu. Bicara tentang kesabaran, Ustaz, bagaimana nih menghadapi pasangan kita nih yang tidak sabar dalam menghadapi cobaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, tugas seorang istri adalah mensupport. Karena dulu ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu, yang mensupport untuk bagaimana bertahan dalam kenabiannya itu salah satunya adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah ini istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha itu ya, orang cemburu karena tidak ada istri yang tercantik di antara istri Rasulullah kecuali Aisyah. Ya. Sudah muda, cantik, cerdas, imut, was. Bibirnya itu kalau orang Jawa bilang wajah bibirnya itu cemokot, hidungnya kemintas, matanya cemulek. Jadi gimana ya? Pokoknya matanya itu colok ibel gitu. Sampai Rasulullah juga kalau manggil ya Humaira hati merah jelima. Karena ya, memang pipi Aisyah itu putih kemerah-merahan. Ini kalau di sini kayak siapa ya? Ya kayak Anis Sabuhan lah gitu, namanya gitu. Makanya bibirnya aja begitu indah. Tetapi ketika ditanya siapa istri yang paling dicintai, siapa jawab Rasulullah? Khadijah yang jauh umurnya lebih tua daripada Rasulullah. Tapi begitulah seorang istri harus mensupport suaminya untuk senantiasa dalam taat beragama. Itu yang dilakukan oleh Khadijah terhadap Rasulullah. Maka kalau menghadapi suami tidak sabar terhadap nilai-nilai agama, tugas seorang istri adalah mensupport untuk tetap bertahan. Sebaliknya Ustaz, apakah ada contoh dari Rasulullah dalam sikapnya sabar terhadap istri-istrinya itu? Ada, kalau di dalam surat At-Tahrim nanti boleh dibaca surat ke-66 ayat 10 dan 11 itu bicara tentang langsung ayat 11 saja itu seorang Nabiullah yang punya istri. At-Tahrim surat ke-66 ayat 11 10 Oke, saya senang kalau dibacakan dari ayat saja. Ini pertanyaan biar Quran yang jawab. Baik, saya yang jawab ya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut. Istrinya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh sendiri kesabarannya diuji oleh satu anaknya namanya Kanaan. Dan istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Ya, istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Istrinya Pak Agus jadi Bu Agus gitu. Iya, Bu Agus. Istrinya Nabi Lut namanya Bu Lut gitu. Bu Nuh dan Bu Lut diteruskan. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Iya. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Kesabaran seorang suami terhadap istri yang begitu rupa. Tetapi usahanya sampai mau matinya. Sampai mau mati aja, istriku sinilah, ya anakku sinilah. Maka kesabaran kita tetap dalam kebaikan meskipun istri sulit dinasihati. Tapi toh jangan sampai kita menjadi istri-istrinya Nabi Nuh, istri-istrinya Nabi Lut. Itu sudah contoh sejarah saja, tidak usah memperbanyak. Kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kalau suami itu? Makanya jangan mudah-mudah asal istri kok nggak bisa dibina, ya saya binasakan saja. Jangan, itu terlalu kejam itu. Prinsipnya, sejauh mana kita bisa yasiru walatu asiru, dimudahkan, jangan dipersulit. Waba siru walatu nafiru, dibikin senang, jangan dibuat lari. Maka step by step, mengarahkan suami ya step by step, kata Nyukit untuk blog, step by step itu, jadi sedikit demi sedikit. Mungkin kalau belum bisa tahajud ya sholat sunnah dulu, mungkin duhanya mungkin itu sedikit demi sedikit, insya Allah itulah tahapnya. Ya mungkin mau bertanya ibu, silahkan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ria, ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi kayak apa kesabaran di keluarga misalnya dalam zaman sekarang yang seperti sekarang ini. Contoh konkretnya apa misalnya? Ekonomi. Ekonomi. Sehari-hari. Itu sering kali terjadi itu. Masalah ekonomi sehingga cuma itu aja. Ya. Terima kasih. Itu banyak sekali Ustaz. Masalah ekonomi membuat pernikahan menjadi bergejolak ya. Adanya ketidaksabaran si istri mungkin terhadap perekonomian di keluarga itu gimana caranya? Memang ekonomi itu yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan ekonomi orang bisa rukun, tapi dengan ekonomi orang bisa bercerai. Ada orang yang ketika dia miskin rukun begitu rupa, begitu kaya malah cerai. Ada juga orang yang begitu masih ada kekayaan masih rukun, begitu kena musibah kekayaannya hilang langsung minta cerai. Maka ikatan hubungan suami istri jangan diukur dari ekonomi. Karena tuntutan kita juga bukan tuntutan gaji tetap. Yang penting tetap gajian. Karena kalau pendapatan tetap, pendapatannya Anissa aja nggak tetap kok. Kadang-kadang jadi host, kadang nggak kan lumayan. Kalau artinya kalau suaminya tetap karena pegawai negeri ya biar seperti itu. Tapi maksud saya yang penting tetap berpenghasilan itu adalah bahwa rezeki itu ya kita usahakan maksimal. Tapi ikatannya bukan ikatan rezeki. Artinya saya cinta kepada suami saya bukan karena uangnya. Iya. Nanti kalau uangnya habis terus kita hilang habis juga cintanya. Hilang cintanya. Nah, ada itu, uang disayang ya? Begitu enggak ada uang, abang dibuang. Nah, itu. Sudah mewakili istri di Indonesia ini. Jadi yang mengucapkan Anissa sendiri ya, bukan saya. Artinya apa? Jangan mengikat itu, apalagi ikatan fisik. Maka bahasa kita bukan mahabbah. Cintanya suami istri tidak boleh dengan mahabbah, Ibu. Ya. Tapi dengan mawaddah. Mahabbah itu juga cinta, mawaddah juga cinta, tapi maknanya berbeda. Kalau mahabbah saya cinta kepada ibu karena masih cantik. Tapi begitu kecantikannya hilang, oh dia nyalain kompor, kok kecebrukan kompor langsung rusak mukanya, langsung cerai aja sama Anissa. Itu namanya dia atas nama fisik, karena hartanya. Begitu kebanjiran hilang minta cerai. Karena kekuasaannya, begitu nanti hilang kekuasaannya dicerai, enggak. Maka mawaddah yang kita nikahi bukan unsur-unsur fisik, tapi mawaddah itu unsur-unsur batin. Jadi cinta juga lillahi ta'ala ya, kan? Iya, karena Allah juga. Apalagi karena ekonomi, ya tetap kita usahakan maksimal, tetapi jangan menjadikan landasan cinta karena ekonomi. Ya, betul, menarik sekali Ustaz, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetapi cahaya hati. Masih di Cahaya Hati pemirsa, topik kali ini mengenai sabar di antara pasangan suami istri. Tadi Ustadz sudah memberikan banyak sekali ilmunya kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir Ustadz, apakah ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Ya, pasangan suami istri atau pasutri itu selagi lagi harus ada sifat-sifat empat hal. Satu, sabar. Dua, syukur. Tiga, fikir. Empat, zikir. Sabar artinya melatih diri kita ada sabar dan tahammul, artinya berbagai keadaan yang kita dapatkan, karena tidak semua keadaan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Itu juga untuk kebaikan kita sendiri, sebab kalau semuanya sesuai dengan yang kita harapkan malah kacau. Dulu orang itu pengennya, mungkin ibu-ibu yang senang sama Anissa Puhan itu banyak sekali, tapi kalau semuanya tercapai, mosok suamimu akan 200 kan susah sekali Anissa. Nah, alhamdulillah yang keterima cuma Agus. Nah, Allah tunjukkan itu. Mas Agus, berbahagialah punya istri Anissa Puhan. Dua, ya, syukur. Maka kita syukuri. Tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri apa yang ada. Karena sejauh apapun penderitaan kita, masih ada yang lebih menderita dari kita. Maka untuk bisa syukur, kita harus lihat yang di bawah kita. Ibu-ibu yang tadi bertanya bahwa ekonomi kita kurang, masih ada yang lebih kurang dari kita. Ada kan Bu? Maka kita syukur yang ada ini. Yang ketiga, fikir. Maka tingkatkan ilmu kita. Maka kita ada cahaya hati ini supaya apa? Kita tambah ilmu kita, tambah ilmu kita. Karena dengan ilmu ini akan mempermudah hidup kita. Dengan hidup, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan cinta hidup akan jadi indah. Dan yang keempat, perlu zikir, maka perlu doa terus. Maka kita tutup dengan doa supaya hari-hari kita menjadi hari yang penuh dengan manfaat, penuh berkah, dibukakan pintu-pintu rezeki yang akan memberikan kemanfaatan dunia dan akhirat. Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Ikram, jadikanlah hari-hari kami ini hari-hari yang betul-betul selamat di matamu. Selamat bagi agama kami ya Allah. Jadikanlah jiwa-jiwa dan hati-hati kami jiwa hati yang tentram, yang sehat, yang bisa untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang barokah, rezeki yang luas, rezeki yang banyak memberi manfaat dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua yang saya lakukan mendapatkan ridhamu ya Allah. Pandanglah semua amal-amal kami dari kacamata rahmatmu ya Allah. Dan jangan kau pandang dari kacamata azabmu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna tinaabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa kita bersama ini bisa membuka hari kita menjadi penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan tausiah kita pada hari ini juga menciptakan kesabaran-kesabaran di antara pasangan-pasangan rumah tangga yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Ustaz Rianto, terima kasih banyak ibu-ibu yang telah hadir di studio, dan juga pastinya untuk Anda pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan Cahaya Hati. Kita akan kembali di episode selanjutnya. Saya Anissa Puhan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.